الرحيم قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير عند السوار يحيى بن من؟ يحيى بن عبد الله بن بكير ينسب إلى جده dinisbatkan kepada kakeknya. Nama ayahnya adalah Abdullah Yahya bin Abdullah bin Bukair. Sama dengan Imam Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Dia ma'ruf dikenal dengan Ahmad bin Hanbal. Kedudukan ayah juga kedudukan kakek. Nah, sederajat situ. Abu Zakaria al-Misri. Di antara ucapan Yahya bin Bukair tentang Laits dan Malik, siapa menyebutkan? Al-Laits afqah min Malik. Al-Laits afqah min Malik. Hadatsana Al-Laits. Al-Laits bin Sa'd Abul Harith Al-Fahmi Al-Misri. Coba sebutkan ucapan Abdullah bin Wahab. Anda rasa Laula Ibrahim. Laula Hamzah. Anda Hamzah. Anda Abdul Wahab Laziz. Anda nu laula anni adraktu Malikan wal Lais la dalatu, seandainya aku tidak berjumpa dengan Malik dan Lais, niscaya aku akan tersesat. Ini bentuk terima kasih kepada gurunya, yaitu Al-Lais bin Sa'd. Inilah ucapan Abdullah bin Wahab. Kana la'akul illa ma'a an-nas. Dia tidak makan kecuali bersama manusia. Ini bentuk kedermawanan Al-Lais bin Sa'd. Kana la'akul illa ma'a al-lahm. Tidak makan kecuali lauknya daging. Illa yamir, kecuali kalau beliau itu sakit. Ulama yang kaya jarang. Dari kebanyakan adalah fuqara masyakin. Al-Uqail. Wa Uqail bin Khalid Abu Khalid Al-Aili Al-Madani. Wahuwa min asbatin nas fi Zuhri. Rifki, sebutkan berkali-kali asbatun nas fi Zuhri kemarin. Malik, Ma'mar, Shu'aib, Muqail, Umayna. Kurang satu. Yunus bin Yazid Al-Aili. Hani bin Shihab. Wa Abdullah, nama kita ulang, Muhammad bin Muslim bin Umaydillah bin Abdullah Abu Bakar Al-Qurasi. Al-Itisam Sunnah Najah. Al-Amaim Tijal Al-Arab. Al-Habwah Hitanu Al-Arab. Ila talal majlis kanali syaitan nasib. Minallahi ar-risalah wa rasul al-balagh wa aina taslim. Dan yang sebagainya ucapan Az-Zuhri rahmatullah ta'ala. Dakhala fil hukam li ajli al-munasahah. Masuk ke negaraan dengan tujuan untuk memberikan nasihat. An-Urwah Wa Urwah bin Zubair, Abu Abdullah tertimpa musibah dengan meninggalnya satu di antara tujuh anaknya. Demikian pula tertimpa musibah dengan penyakit yang ada di kakinya sehingga menyebabkan kaki yang sebelah kiri dipotong dengan gergaji. Dan beliau tidak berdesis, tidak berkeluh kesah ketika dipotong kakinya dengan gergaji. Padahal tidak ada waktu itu bius. Kalau sekarang mungkin ketika operasi di bius tidak terasa. Orang dulu bagaimana kondisinya? Ini belum ada bius. Ketika disuruh meminum semacam ramuan, beliau tidak mau. Al-Aisyah Ummul Mukminin Ummi Abdullah afqahun nisa al-itlaq, orang yang paling faqih pelempuk dari kalangan wanita salah itlaq. La jumi'a ilmu Aisyah wa ulum sa'il nisa lakana ilmu Aisyah afdal, seandainya dikumpulkan ilmunya Aisyah dan ilmu-ilmunya seluruh para wanita, seluruh wanita, maka sungguhnya ilmu Aisyah lebih utama. Musnad Aisyah akthar min alfain. Allah tidak memberikan karunia seorang anak. Ada lagi yang meriwayatkan pernah hamil namun keguguran. Ketika Rasulullah SAW meninggal, Aisyah masih muda, sekitar 18 tahun. Namun istri-istri Rasulullah SAW Allah larang untuk menikah sepeninggal Rasulullah SAW, karena akan menjadi istri-istri Rasulullah SAW fil akhirah. Dan tidak ada yang lebih utama dari Rasulullah SAW. Dengan di sana ada riwayat Imam Dzarqutni bahasanya seorang wanita menikah, kemudian suaminya meninggal, setelah itu menikah lagi. Suaminya meninggal lagi, kemudian setelah itu menikah lagi. Dan terakhir bersama suami yang ketiga. Dari tiga suami ini semua masuk surga. Bagaimana istri tersebut bersama siapa? Jawabannya bersama suami yang terakhir. Bersama suami yang terakhir. Bagaimana dengan suami pertama? Nah, ini menyebabkan istri dari siapa? Istrinya siapa kalau begitu? Endah ibad. Dapat istri dari mana nanti? Kalau Sahabi Amr menyebutkan bahwa banyak para wanita yang di akhir zaman mereka perempuan-perempuan yang tidak bisa menikah, ada lagi yang menikah kemudian meninggal, dan selanjutnya suami menikah lagi dengan istri yang empat. Wah, kala. Atau mereka-mereka yang keguguran, sudah ditakdirkan ada ruh tapi keguguran, juga nanti akan menjadi penghuni surga Allah SWT dan akan menjadi istri-istri mereka ini. Jadi kalau sebagian menyatakan itu Allah akan menciptakan para bidadari yang akan menjadi istri-istri mereka-mereka yang tidak punya istri. Likulli minhum jawzatan yura mukhu suqihima min wara'il lahm. Masing-masing seorang itu akan mendapatkan dua istri dan akan terlihat tentang keindahannya dari balik daging. Nal husn, karena sangat cantiknya. Ini keutamaan bagi orang-orang yang menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ha, tiba-tiba ada ha di sini. Ya Hanan, apa ini ha di sini? Ha? Perpindahan sanad tahwilu sanad ila sanadin akhar. Perpindahan sanad ke sanad yang lainnya, sebagian mengatakan hasan, sebagian mengatakan hadis. Tapi yang paling banyak adalah tahwilu sanad ila sanadin akhar. Perpindahan sanad ke sanad yang lain. Haddatsani Muhammad bin Muqatil wa Abul Hasan Al-Kisai sakana Baghdad thumma jawara na Makkah. Wa mata fiha. Saya tinggal dekat dengan Makkah, meninggal di dekat Makkah. Aslinya adalah dari Kisai, Kisai di Irak sana. Ala qira'ah Kisai. Terjadi insyaallah jadi besok bagi yang ingin ikut pembelajaran tamhid jam 10 sampai zuhur insyaallah subhanahu wa taala, terutama bagi para pengajar atau mereka-mereka yang sudah agak besar, atau siapa yang ingin ikut dipersilahkan. Dan pagi insyaallah besok kita akan mempelajari ringkasan buku tajwid. Ini sangat sederhana, hanya 30 halaman. Hanya 30 halaman secara ringkas. Insyaallah mungkin dalam tempo sepekan selesai. Jadi hanya 1 jam setiap hari insyaallah taala. Ya, langsung nanti bisa ke koperasi. Saya misalnya kita kembali bahwa Muhammad bin Qatil aslinya dari Kisai. Kisai dari Irak sana. Qala akhbarani Abdullah wa Ibn Mubarak Al-Handali. Al-Handali dari sana juga, dari Irak. Banyak pembesar-pembesar para a'immah, Imam Ahmad As-Sagh Marhawi, Syekhul Islam Taimiyah, Abdullah Mubarak, dan lain-lainnya banyak sekali dari Irak. Namun kita mengetahui bahwasanya Hizbiyun berusaha untuk menguasai tempat-tempat yang dianggap strategis. Syiah bagaimana sekarang berkembang di Irak luar biasa. Ketika Dr. Musawi, pengawal Khomeini, ini ada di Irak sana, mengalang tentang kebejatan Syiah, dan dia juga menyebutkan bagaimana perihal Khomeini yang dikatakan sebagai ayatullah, ayatnya Allah, tanda kebesaran Allah, Al-Imam Khomeini, pahlawan revolusi Iran. Ternyata Dr. Musawi yang belajar Jami'ah Islamiyah menyebutkan bagaimana kejelekan Khomeini. Di antara ucapannya, inna li'a'immatina manzilah la yabluhu malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Bahwa pemimpin-pemimpin kita ini memiliki kedudukan yang tidak akan dicapai oleh para malaikat yang terdekat di sisi Allah, dan juga tidak akan dicapai oleh para nabi yang diutus. Artinya apa? Artinya pemimpin-pemimpin Syiah ini jauh lebih utama daripada para nabi, daripada para malaikat. Dengan ucapan ini, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i langsung mengafirkannya. Khomeini kafir. Kenapa? Karena malaikat lebih utama, para nabi lebih utama daripada pemimpin-pemimpin mereka. Demikian pula dia berfatwa bahwa ketika seorang sholat itu cukup yang suci bagian dahinya, yang lain najis tidak mengapa. Demikian fatwa bahwa al-an ini sekarang ini apa kita mewujudkan untuk merealisasikan yang menjadi wasiat para a'immah, yaitu membunuh para nawasib, membunuh nawasib yaitu penentang Syiah. Ya, semua yang menentang Syiah, apalagi ahli sunnah dikatakan sebagai Wahabi, ini nomor satu yang akan dibunuh. Kita kembali coba lihat bagaimana Irak yang dulu merupakan pusat Islam, sekarang Hizbiyun berkuasa. Jami'ah Islamiyah yang didirikan oleh Syekh bin Abdul Aziz bin Baz, yang dulu murni didirikan untuk ahli sunnah, sekarang Hizbiyun yang berkuasa. Bahkan rektornya pun pimpinan tertinggi yang di sana juga Hizbi. Kalau ada ahli sunnah yang belajar ke sana, apalagi mendapat rekomendasi dari ulama ahli sunnah yang terpercaya, insya Allah akan ditolak, tidak akan masuk. Tapi kalau masuk dari kalangan sururiyun, dari akhwan muslimin, ataupun mereka-mereka yang bergabung Ihya Turat, akan segera masuk. Ini kenyataan, bukan omong kosong. Banyak ucapan-ucapannya. Man bakhila bil ilm ubtuliya bi thalas. Siapa yang bakhil terhadap ilmu akan ditimpa dengan tiga ujian. Saya menyebutkan antol. Mautun yudhibu ilma, kematian yang akan menghilangkan ilmunya. Yang kedua, hiya jam sultan fi dhahabu ilmu. Dia bergabung dengan pemerintah, mungkin menjadi pegawai dan yang lainnya, akan hilang juga ilmunya. Wa imma yansa, mungkin juga akan lupa. Itu kalau bakhil terhadap ilmu. Maka hendaknya yang punya kemampuan mengajarkan. Coba yang biasa terus mengajar nahwu akan mahir dalam nahwu. Yang biasa ngajar tajwid akan mahir dalam ilmu tajwid. Yang biasa ngajar ilmu rijal akan mahir dalam ilmu rijal. Insyaallah demikian keadaannya. Tapi kalau enggak diajarkan mungkin akan mati, setelah itu enggak ada kenangan. Orang tidak bisa mengambil ilmu darinya. Lama belajar enggak bermanfaat. Atau dia lupa, tersibukkan dengan perkara-perkara dunia. Dan ini yang paling banyak. Betapa banyak yang lulus dari Jami'ah Islamiyah ribuan. Tiap tahun itu ribuan seluruh pelosok dunia. Kalau seandainya masing-masing misalnya 1000 aja, masing-masing punya markiz, mungkin dunia ini sudah dikuasai ahli sunnah. Tapi ternyata banyak yang LC, yang doktor dan sebagainya, dia pulang ke negaranya hanya sibuk partai, masuk ikhwan muslimin, sibuk dengan partai, tidak sibuk dengan dakwah Allah SWT, sehingga tidak berkembang. Namanya demokrasi akan merugikan Islam. Sepanjang hari, sepanjang tahun akan terus menerus kerugian. Dulu kaum muslimin ketika masih kecil, itu kalau Ramadan itu libur, sekolah libur. Sekarang enggak. Ramadan enggak libur, mungkin hanya tinggal berapa hari, Syawal baru libur. Sehingga pada Ramadan ketika liburan ini banyak dijadikan pesantren-pesantren kilat, berusaha mendalami ilmu agama Allah. Kemudian juga pada hari Jumat, dulu sekolah-sekolah yang notabene sekolah Islam, sekolah Muhammadiyah atau sebagian Sufiyah, itu libur. Namun sekarang tidak kita dengarkan, kecuali sangat jarang yang meliburkan sekolah-sekolahnya pada hari Jumat. Kadang hampir khutbah Jumat baru pulang dari sekolah, sehingga tidak sempat mandi. Apalagi mendapatkan keutamaan sebagaimana orang berkorban dengan seekor unta, tidak dapat sama sekali. Bahkan mungkin tidak dapat pahala sama sekali. Kenapa? Dikarenakan terlambat salat Jumatnya. Imam sudah keluar, dia baru masuk ke masjid. Padahal idza khajal imam taw suhuf yastami'una dzikr. Kalau imam sudah keluar, maka para malaikat yang menjaga pintu-pintu dan sebagainya akan menutup lembaran-lembaran. Mereka mendengarkan zikir dan khutbah. Yang terlambat ini tidak tercatat dalam kebaikan-kebaikan. Walaupun mungkin gugur dari sisi kewajiban melakukan salat zuhur karena sudah diganti dengan Jumat. Nah, demikian pula dulu yang namanya agama Indonesia ini hanya lima. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan. Sekarang tambah Konghucu, tambah apa lagi? Nah, tambah agama-agama baru. Masih banyak kerugian yang lain. Kalau dulu namanya presiden harus orang Islam ataupun yang lainnya orang-orang Islam. Bahkan juga pejabat itu dari orang Indonesia asli. Sekarang orang Cina sudah banyak menjadi pejabat. Nah, tiga gubernur Jakarta, Ahok, Cina, Kristen. Nah, kemudian pula yang wali kota Solo, Kristen. Nah, belum tempat-tempat yang lain. Ya, orang Cina sudah banyak. Padahal orang Cina rata-rata agamanya Kristen atau Konghucu. Banyak juga yang komunis. Di antara ucapan Abdullah Mubarak, tatkala Habib Ajallah bertanya, "Ma utiya khairul insan?" Pemberian apa yang terbaik untuk manusia? Qala qasiratu akal, yang terbaik adalah yang cerdas akalnya. Qala fa illam yakun, qala husnu adab. Kalau tidak cerdas, maka hendaknya adabnya bagus. Dengan adab akhlak yang bagus ini akan bisa melebihi mereka-mereka yang rajin beribadah salat ataupun puasa. Qala fa illam yakun, qala akhun syafiqun yastashiruhu. Hendaknya memiliki saudara, teman yang penyayang, yang mengarahkan kebaikan. Jadi bukan penggembos, bukan teman yang menggembos. Kamu tidak usah belajar, untuk apa belajar. Nah, ini namanya sebagai ucapan Abu Ali Ad-Daqqaq, al-mutakallim bil batil syaitan natik. Orang berbicara dengan kebatilan, dia itulah syaitan yang berbicara. Jadi hendaknya memiliki teman-teman yang penyayang, yang mengarahkan. Saya tidak, waktunya subuh belum bangun, diarahkan bangun. Bangunlah kamu sudah masuk subuh. Ini teman yang penyayang. Tapi kalau teman yang jelek, ini masih tidur, kasihanlah, kasih selimut sekalian. Biar tidur sampai jam 7 mungkin. Ini bukan teman yang bagus. Qala fa illam yakun, qala simtun tawil. Kalau sudah tidak cerdas, akhlaknya jelek, tidak punya teman yang bagus, maka banyak diam. Jangan banyak komentar. Sudah tidak pintar, teman-temannya jelek, akhlaknya jelek, banyak bicara lagi. Kan banyak dosanya. Qala fa illam yakun mautun ajil. Kalau tidak demikian, segera mati lebih baik. Iya enggak? Sudah bodoh, akhlaknya jelek, teman-temannya jelek, banyak bicaranya, cepat mati lebih baik daripada hidup hanya akan menumpuk dosa. Qala akhbarana Muhammad bin Abi Hafsah Abu Salamah Al-Basri Qila innahu annahu dhaif. Naam, qila ma innahu dhaif wa qila la ba'sa bihi. Sebagian mengatakan lemas, sebagian mengatakan tidak mengapa. Pertanyaan. Kenapa kalau dhaif, dhaif misalnya Al-Bukhari tak meriwayatkan di sini? Seperti Ali bin Thabit, seorang Syi'i. Kenapa Imam Bukhari tetap meriwayatkan padahal jelas Syi'i? Al-Rahim. Apa jawabannya? Ini jelas misalnya lemah. Kenapa Imam Bukhari memasukkan orang yang lemah dalam Sahih Bukhari? Hah? Ini sekedar mutaba'an. Karena ada jalur lain, jalur yang lainnya. Di sini sudah ada jalur sebelumnya dari Ibnu Shihab, yaitu Unqail. Yang jelas, nah, dia adalah seorang yang thiqah. Ini sekedar penguat. Tapi sudah ada sanad yang lain yang jauh lebih kuat. An-Zuhri wa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah taqaddam an Urwah an Aisyah. Pertanyaan. Hadza tuba makhraj hadzal hadis. Makhraj hadis ini dari siapa? Hah? Urwah Hafidz. Makhrajnya dari siapa? Az-Zuhri. Az-Zuhri. Perputaran sanadnya semua melewati jalur Az-Zuhri. Coba antum lihat. Uqail meriwayatkan dari Ibnu Shihab, sama Az-Zuhri. Muhammad bin Hafsah meriwayatkan juga dari Az-Zuhri. Nah, kembalinya ke sini, Az-Zuhri. Qalat kanu yasumun Asyura. Bahasa mereka itu berpuasa bulan Asyura. Orang Yahud, sebagian juga orang musyrikin berpuasa bulan Asyura. Ini bukti bahwasanya puasa tidak hanya sebatas bagi kaum muslimin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Di sini ada min qablikum, sebelum kalian, yaitu sebelum kaum muslimin. Ada orang lain Yahud juga berpuasa. Qabla ayy farad Ramadan, sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Wa kana yawman, dan maksudnya hari itu adalah hari, yaitu hari Asyura. Tustar fil Ka'bah, yaitu Ka'bah dibungkus dengan kain, tutup dengan tirai. Falamma faradallahu Ramadan, matatkala Allah mewajibkan puasa Ramadan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, man sya'a yasumah falyasum. Barang siapa menginginkan untuk berpuasa bulan Asyura, maka hendaknya berpuasa. Berpuasa. Man sya'a yatrukah falyatrukhu. Barang siapa ingin meninggalkannya, maka hendaknya dia meninggalkannya. Namun di sana ada hadis Abi Qatadah, su'ila Rasulullah SAW, sami Asyura. Qala Rasulullah SAW, tukafir sanah madiyah. Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura. Rasulullah mengatakan menghapuskan dosa setahun yang telah lewat. Maka Rasulullah mengatakan, la in baqitu ila qabil la sumun natasi. Kalau tahun mendatang saya masih hidup, maka saya akan berpuasa pada hari yang ke-9. Karena mereka berpuasa pada hari ke-10. Untuk apa? Untuk menyelisihi, biar tidak sama dengan puasa-puasa mereka. Ini upaya Rasulullah SAW untuk tidak sama dengan orang kafir, dengan orang Yahud, dengan orang Nasara. Bahkan dalam sisiran sekalipun, Rasulullah berusaha untuk menyelisih mereka. Melihat jenggot juga begitu. Rasulullah SAW berusaha menyelisihi mereka. Rasulullah menyatakan kasus syarib wa fuluha, rapikan kumis, biarkan jenggot. Kalau orang Yahudi itu kumisnya dipelihara sampai panjang. Bahkan di India itu pernah kumisnya sampai lebih dari 1 meter. Gimana caranya? Diikat di sini. Diikat sini, dikasih tali. Nah, kumisnya. Di Yaman kemarin juga kita jumpai, masih ada di Yaman orang Yahud. Orang Nasara bagaimana? Membersihkan dua-duanya. Jenggot kumisnya dibersihkan. Kaum muslimin suruh merapikan kumis, membiarkan jenggot. Khalifu al-Yahud, selisih orang Yahud. Masalah rambut juga begitu. Ketika sudah beruban, supaya menyelisihi mereka, yaitu dengan menyemirnya. Kemudian disuruh menjauh dari warna hitam. Jadi buat sawat, jauhlah warna hitam. Nah, itu kalau sudah beruban. Namun kalau belum beruban, tidak usah disemir. Karena rambut hitam itu lebih baik daripada rambut yang kemerah-merahan atau kehijau-hijauan. Apalagi masih muda rambutnya disemir jadi putih. Tambah jelek, ya enggak? Tapi orang cari perhatian, rambut sudah bagus dijadikan putih. Nah, biar kelihatan lebih tua. Nah. Demikian pula hadis Abi Umamah, tasarwalu wa taziru. Khalifu ahli Alkitab. Nah, kalian itu pakai sirwal, pakai sarung. Ini supaya tidak hanya sekedar pakai sirwal saja. Ini banyak santri yang begitu. Baik kalau keluar, udah mau mejeng apa gimana, pakai kaos, pakai sirwal, udah. Ini akan menyamai orang Alkitab, orang Yahud, orang Nasara. Supaya wa tasarwalu wa taziru, kesirwal bagi izar, khalifu alkitab, selisih alkitab. Nah, dikatakan hadis seperti ini, oh itu ustaz sana aja masih pakai sirwal. Alasannya ustaz sana. Padahal namanya alasan ini dicari dalil kitab sunnah. Bukan karena syekh fulan ataupun karena ustaz fulan atau kiai fulan. Bukan. Nah, seperti orang awam. Nah, ketika dilarang untuk nyanyi, itu Haji Roma Irama aja nyanyi. Nah, alasannya Haji Roma Irama, Raja Dangdut. Nah, jadikan hujjah. Sama orang dahulu. Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah, qalu bal nattabi'u ma ajadnalihi aba'ana. Ketika mereka dikatakan supaya mengikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan kami mengikuti nenek moyang kami. Tidak mau mengikuti dalil. Dari sinilah bahwa upaya untuk menyelisihi puasanya orang terdahulu, kita bisa berpuasa pada hari ke-9 ke-10. Sebenarnya dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, atau hari ke-10 dan ke-11. Bisa juga pada hari 10, ada 9, 10, 11. Ini upaya untuk ya sama, tidak menyamai dengan Alkitab atau dengan orang-orang sebelumnya. Maka orang Yahud itu kalau berbuka menunggu hatta tastabiqan nujum, sampai munculnya bintang-bintang. Rasulullah menjelaskan la yazal nas bi khair ma'ajjalu al-fitr. Manusia senantiasa dalam kondisi baik selama mereka itu menyegerakan berbuka. Idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa ghorabatish shams faqad aftara shaim. Jikalau aqbala al-lail min hahuna, jadi mulai muncul malam dari arah sini, dari arah timur. Wa adbara an-nahar min hahuna, dari siang sudah mulai menghilang dari arah sini, arah barat. dan terbenam matahari, maka sungguh orang yang berpuasa itu berbuka. Ya, kalau sudah tenggelam, sudah langsung berbuka, tidak usah menunggu sampai munculnya bintang-bintang, karena ini akan menyamai puasanya orang Yahud dan juga puasanya orang Syiah. Apakah boleh ikut anak-anak bawah, anak asrama satu, pelajaran tajwid atau tamhid? Kalau tajwid semuanya harus ikut, pagi itu semua harus ikut. Kalau tamhid siapa yang ikut dipersilakan untuk jam 10-nya itu. Ya, kita dikasih hasil pencurian, apakah boleh kita makan? Tidak boleh. Jelas hasil pencurian jangan dimakan. Tentang fawaid hadis kedua, ya, nampaknya bahwasanya puasa Ramadan, anna shaum Ramadan ba'da shaum Asyura. Demikian pula Al-Ka'bah tustar fi lam yaum Asyura. Demikian pula Ka'bah itu dikasih tirai pada bulan Asyura. Wailan istihbabu saum Asyura, disunahkan untuk berpuasa pada bulan Asyura. Wahakala. Apakah sah salat seorang dalam keadaan junub, dia lupa untuk mandi? Kalau dia ingat, maka harus mengulang lagi sholatnya. Karena orang yang junub tidak sah sholatnya. Bolehkah seorang anak mencium tangan orang tuanya? Sebagian ulama membolehkan. Tentang cincin perak, apakah boleh? Untuk laki-laki boleh atau tidak boleh? Tidak mengapa. Setiap nas yang memerintahkan melisi orang Alkitab itu menjadi wajib. Nah, sebagian ulama menyatakan wajib, dia harus. Pakai penjamaan hadis puasa Asyura, hadis perintah pakai sandal. Kalau hadis pakai sandal sepatu, karena ada riwayat Sallallahu Alaihi Wasallam hafian muntaila. Rasulullah pernah sholat dengan lepas alas kaki dan juga pakai sandal. Dari sini boleh seorang pakai sandal, boleh tidak, karena Rasulullah memakai keduanya. Jadi seandainya tidak ada lafaz tersebut, sungguh sholat pakai sandal itu perkara yang wajib. Sungguh disebut oleh Syekh Mubin bin Hajar Al-Wadi. Di sana ada mani, perkara yang menghalangi yang lain. Ilah nasih.